Kadang tersengal terjemahkan sang putus asa. Dia coba mengira kemungkinan, tapi curangi opera Tuhan. Mulai letih manusia ini, perankan getir sang manusia. Laik mentari senja, kilaukan sapu semua hampa. Aku percaya suatu masa semesta kembali ke mahabisa. Terhempas dalam keangkuhan, dia kian terdiam dan menyira berpangku pada ketiadaan. Mulai letih manusia ini, perankan getir sang manusia. Senja kilaukan sapu semua hal.